الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar permasalahan Al-Hajr, yaitu larangan bagi seorang untuk mengelola harta yang dimilikinya. Dan telah kita jelaskan bahwa Al-Hajr terhadap seorang terbagi menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama, seorang yang dihajar untuk kemaslahatan dirinya dan hartanya, seperti seorang anak kecil yang belum mencapai usia balig, orang gila yang belum juga sadar dari gilanya, demikian pula seorang yang safih. Maka orang yang seperti ini dicegah dari mengelola hartanya hingga hilang keadaan tersebut dan dia menjadi seorang yang rasyid. Kemudian keadaan yang kedua yang telah kita jelaskan, seseorang dihajar untuk kemaslahatan orang lain, seperti halnya orang yang dililit hutang. Maka dia dicegah untuk mengelola hartanya, untuk memanfaatkan hartanya, karena akan memudaratkan orang-orang yang memiliki sangkut paut hutang atau piutang terhadapnya. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua dari permasalahan yang ketiga yang disebutkan. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه. Apabila harta seorang yang dihajar itu, seorang yang akan dihajar itu, lebih banyak daripada hutang yang dia miliki. فهذا لا يحجر عليه في ماله. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dicegah untuk mengelola hartanya. Seperti contoh, seseorang memiliki hutang 20 juta dan telah jatuh tempo, telah tiba masanya untuk dia melunasi hutangnya 20 juta. Namun dia memiliki harta jumlahnya lebih dari itu. Dia memiliki harta 40 juta misalnya, atau 50 juta, hartanya lebih banyak daripada hutang yang dia miliki. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, tidak perlu dihajar, tidak perlu untuk dicegah dalam mengelola hartanya, tidak perlu, karena dia memiliki harta yang lebih banyak daripada hutang yang dia miliki, sehingga dia tidak disebut sebagai seorang yang muflis, tidak disebut sebagai orang yang bangkrut. Maka yang demikian ini, kata beliau, la yuhjar alaih, dia tidak dicegah untuk mengelola harta yang dimilikinya. Walakin yu'maru bil wafa 'indal mutalabati. Namun dia diminta, diperintahkan untuk segera melunasi ketika dia dituntut. Ketika dia dituntut. Karena telah jatuh tempo. Telah jatuh tempo. Maka dia dituntut untuk melunasi hutangnya. Fa'inim tana'a. Apabila dia mencegah diri untuk melunasi hutangnya, karena tempo telah jatuh dan dia mampu untuk membayar, dia mampu untuk melunasi. Seorang yang punya kemampuan untuk melunasi hutang, lalu dia mencegah diri, menunda-nunda waktu padahal telah jatuh tempo, ini tindakan kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan matalul ghani zulmun. Menunda-nunda pelunasan hutang bagi seorang yang punya kemampuan untuk melunasi, namun dia menunda, maka ini adalah perbuatan kezaliman, padahal telah diminta, telah dituntut untuk segera melunasi hutangnya. Nah, di sini ketika dia enggan untuk melunasi hutangnya, di sinilah kemudian pihak pemerintah yang ikut campur untuk menyelesaikan perkara tersebut. Fa in imtana'a, apabila dia enggan untuk melunasi hutangnya, hubisa, maka dia ditahan, yakni pemerintah yang akan menahannya. Wa uzzira, dan diberi hukuman tergantung kemaslahatan yang dilihat oleh pemerintah. Misalnya dia dihukum penjara sekian bulan, tergantung kemaslahatan yang dipandang oleh pemerintah untuk menetapkan berapa hukuman bagi orang ini. Hatta yufiyad dain, hingga dia melunasi hutangnya. Hingga dia melunasi hutangnya. Fa in imtana'a, apabila tetap juga enggan untuk melunasi hutangnya, padahal sudah ditahan, sudah dipenjara, enggan juga dia melunasi hutangnya, tudukhila fi malihi biwafa'i duyunihi, maka tudukhil, seorang boleh untuk ikut campur dalam mengelola hartanya, ya, untuk melunasi hutangnya, untuk melunasi hutangnya. Maka pihak pemerintah berhak untuk menyelesaikan perkara ini. Misalnya dia tidak punya uang rupiah, tapi dia punya mobil. Mobil memungkinkan untuk dijual. Dijual seharga 40 juta rupiah misalnya. Maka dijual 40 juta, lalu kemudian 20 jutanya diserahkan kepada orang yang pernah memberi pinjaman kepadanya untuk melunasi hutangnya. Sisanya dia yang mengambilnya. Ya, meskipun dia enggan karena dia menunda-nunda waktu pembayaran, atau bahkan dia enggan untuk melunasi hutangnya, maka di sini pihak pemerintah berhak untuk mencampuri urusan hartanya, sebagaimana yang telah beliau sebutkan. Tudkhila fi malihi biwafa'i duyuni. Maka boleh dicampuri urusan hartanya demi untuk melunasi hutangnya. Ini apabila harta yang dia miliki lebih banyak jumlahnya daripada hutang yang ditanggungnya. Amma idza kana maluhu aqall mimma alaihi ad-dainul hal. Adapun jika hartanya lebih sedikit dari apa yang menjadi tanggungan hutang yang telah jatuh tempo. Al-halu yang dimaksud di sini adalah hutang yang telah jatuh tempo. Hartanya lebih sedikit. Yang sudah jatuh tempo 20 juta. Hartanya cuma 10 juta. Nah, berarti berkurang. Ya, lebih kurang daripada tanggungan yang harus dia lunasi. Kata beliau, fahadha yuhjaru alaihi at-tasarruf fi malihi indal mutalabah. Maka orang yang seperti ini harus dicegah untuk mengelola hartanya, karena dia dalam kondisi dituntut sudah. Beda kalau misalnya yang berpiutang menunda, sudahlah nanti aja. Dia tidak menuntutnya, beda. Tapi kalau mereka sudah menuntut, karena memang telah jatuh tempo, maka dia dihajar, dicegah untuk mengelola harta yang dimilikinya. Li'alla yadhurra bil ghurama, agar tidak memudaratkan al-gharim, al-ghurama, orang-orang yang memiliki sangkutan kepadanya dari piutang yang mereka miliki. Sebab kalau dia mengelola hartanya sementara dia dalam kondisi dililit hutang, memiliki tanggungan hutang, hartanya lebih kurang, lebih sedikit dari tanggungannya, maka ini harus dicegah agar kemudian tidak semakin memudaratkan. Jangan sampai dia mengelola semakin habis, hartanya, maka ini semakin memudaratkan al-ghurama, yakni orang-orang yang berpiutang kepadanya. Wala yumakkanu al-madinu min at-tasarrufi fi malihi bitabarru'in aw ghairihi, dan tidak boleh diberi kesempatan bagi orang yang berhutang untuk mengelola hartanya, apakah dengan cara menderma, ya, dia ingin bersedekah, dia ingin menyumbang, atau yang lainnya. Idza kana hadzal amru yadhurru bi ashabid duyun, apabila perbuatan ini menyebabkan dimudaratkannya mereka-mereka memiliki sangkutan hutang, mereka yang berpiutang kepadanya, maka harus dicegah agar tidak semakin memudaratkan al-ghurama. Yang ketiga, man ba'al mahjura 'alaihi aw aqradahu syai'an ba'da al-hajr fala yahiqqu lahu al-mutalabatu illa ba'da fakkil hajari 'anhu. Barang siapa yang menjual sesuatu kepada al-mahjur 'alaihi, kepada orang yang telah dihajar, dia menjual kepadanya, atau aqrabahu syai'an, atau dia meminjamkan kepadanya sesuatu, ba'dal hajar, padahal orang ini telah dalam posisi dihajar, dilarang untuk mengelola hartanya. Seperti misal orang ini dililit hutang, ya, dan dia bangkrut sementara dia memiliki hutang, lalu kemudian ada seorang datang kepadanya menjual barangnya. Ini saya punya motor, mau gak kamu beli 10 juta? Padahalnya orang mahjur, sudah dicegah untuk mengelola harta, tapi datang orang menawarkan kepadanya motor, menawarkan kepadanya motor harganya 10 juta. Kata orang yang telah dihukumi hajar ini, mengatakan, oh iya, tapi nanti bayarnya ya, sebulan kemudian. Sebulan kemudian. Nah, padahal dia dalam posisi mahjur. Dia punya tanggungan yang belum selesai. Kok masih ngutang lagi? Atau ada orang datang kepadanya memberi pinjaman, dalam posisi dia mahjur. Maka kata beliau, fala yahiqqu lahul mutalabah, maka tidak berhak bagi orang yang menjual sesuatu ini atau yang memberi pinjaman ini untuk menuntutnya. Karena memang dia posisi mahjur. Dia harus menyelesaikan urusannya dengan yang lain dulu sebelum yang terakhir. Ya, maka tidak berhak baginya untuk meminta, menuntut. Illa ba'da fakil hajari anhu. Kecuali setelah dia telah dilepas dari hukum mahjur. Dia telah dilepas dari hukum dihajar. Dia harus menyelesaikan dulu urusannya dengan orang-orang yang memiliki piutang kepadanya. Diselesaikan dulu. Ya, adapun yang belakangan yang menjual sesuatu kepadanya atau yang memberikan pinjaman, dia tidak berhak. Kenapa? Karena si fulan dalam posisi mahjur. Seharusnya kalau dia mengetahui orang ini mahjur, jangan dia bermuamalah terlebih dahulu. Berjual beli kepadanya. Akhirnya menyebabkan dia sendiri yang merasa rugi. Kemudian yang keempat, lil hakimi ayyabi amalahu, berhak bagi hakim untuk menjual hartanya. Nah, ini sudah masuk atau sudah ikut campur di dalamnya pemerintah, penguasa. Apabila terjadi al khusuma, perselisihan, pertengkaran di antara masyarakat, maka yang akan melerainya, yang akan berhak untuk menentukan hukum kepada mereka adalah penguasa. Penguasa yang memiliki sultan, memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Maka berhak bagi hakim, bagi orang yang muflis, orang yang bangkrut, sementara dia memiliki tanggungan hutang, untuk menjual hartanya. وَيُقَسِّمُ ثَمَنَهُ بِقَدْرِ دُيُونِ غُرَمَائِهِ الْحَالَّةِ. Lalu kemudian, dia membagi hasilnya, hasil penjualan tersebut, sesuai kadar hutang hutang yang harus diberikan kepada al-ghurama yang telah jatuh tempo, yang mereka menuntutnya, yang mereka menuntutnya. Kalau misalnya hartanya lebih kurang, utangnya 20 juta, hartanya sisa 15 juta, maka dibagi sesuai dengan kadar hutang yang dimiliki oleh mereka yang memberi pinjaman kepadanya, sesuai kadarnya. Meskipun misalnya enggak mencukupi, ya, mestinya si A hutang yang harus dia lunasi, yakni hutang yang harus dilunasi kepada si A sejumlah 7 juta misalnya, tapi mampunya hanya diberikan 5,5 juta atau 5 juta. 2 jutanya tidak ada karena dia muflis, dia bangkrut. Nah, begitulah dibagi secara merata kepada al-ghurama, orang-orang yang berpiutang kepadanya. Jadi sesuai dengan kadar hutang yang dimiliki oleh orang tersebut yang menjadi tanggungannya. Li'annahu hadha huwal maqsud minal hajri alaih. Karena inilah tujuan dari dihajarnya seseorang, yaitu agar dia tidak terlalu, yakni dia terus memanfaatkan hartanya hingga hartanya itu habis. Maka sudah apa yang ada itulah yang dibagikan kepada mereka. Wa fi ta'khiri dzalika matalun wa zulmun lahum. Adapun menunda-nunda waktu dalam penyelesaian hutang tersebut, ini adalah merupakan bentuk kezaliman terhadap mereka, al-ghurama. Wa yatruk lahul hakimu ma yahtaju ilaihi kan nafaqati wasakan. Kemudian hakim, yakni dalam hal ini pihak penguasa, meninggalkan untuknya apa yang menjadi kebutuhan daruratnya, seperti nafkahnya, demikian pula tempat tinggalnya. Ya, jangan sampai diambil semua, na'am, lalu kemudian dibiarkan terlantar tanpa rumah. Ya, kata beliau, diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan daruratnya. Kalau rumahnya harus dijual, rumah, tapi diganti dengan rumah yang lebih sederhana, yang memungkinkan untuk mereka tinggal. Kemudian yang rumah yang lebih mewah, yang besar tersebut dijual, kemudian hasilnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena dia dalam kondisi ikhlas, dia dalam keadaan bangkrut. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, beberapa hukum yang disebutkan oleh mu'allif hafizahullah ta'ala berkenaan tentang al-hajar. Dengan demikian selesai pembahasan bab yang ke-9 insyaallah ta'ala. Pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang ke-10. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.